Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mabad fa'ina sekolah hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Barakulah fikum ikhwan azakumullah. Hari ini tanggal 4 Safar 1441 Hijriah, tanggal 3 Oktober 2019, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarh Durusi Muhimmah Li'amatil Ummah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas dan disarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin Al-Badar Hafidhahullah. Dan kita sampai pada halaman 31 tentang surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Kita bahas dulu tentang terjemahan dari surat Al-Kafirun ini, surat yang ke-109. Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak akan menyembah, ma ta'budun, apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah Rabb yang aku sembah, wala ana abidun ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Rabb yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Di sini jelaskan kata-kata qul of beda dengan ketika dibaca dengan kaf qul tanpa harf qalqalah. Qul, qul. Jadi halq, halq di sini ditarik. Qul, qul, qul, qul, qul, bukan qul. Kalau qul artinya makanlah. Kalau qul itu katakanlah beda antara antum ketika membaca dengan kaf dan qaf, beda kul dan kul. Kul kul ya akhi kul, makan makan makan. Kalau kul artinya di sini apa? Katakanlah. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang beriman, orang-orang kafir. Dan di sini jelaskan ya ayyuhal kafirun, kafir ayyuha, ya di situ matabat itu ya ayyuhal kafirun, ya apa? Ayo majais bisa dibaca 2-3 bahkan lebih, tapi di situ mad jaisnya ya sedikit lebih panjang sedikit dari mad tabi. Jadi qul ya ayyuhal kafirun, ka di sini juga mad tabi kafirun, la nah la sini mad apa nih? Jais munfasil. Jadi la a'budu, la a'budu budu, bukan budu du ad. La a'budu ma ta'budun dun run, itu juga mat alif sukun, jadi boleh panjangkan a'budun. Kemudian wala ini juga sama. Nun mati ketemu ta. Antum. Antum. Apa nun mati ketemu ta? Abidu. A itu mat. Mat tabi'i. Du mat tabi'i. Nah. Ma'abud. Apa itu? Mat jais. Munfasil. Ya. A'bud dalnya jadi kol-kolah. Ma'a'bud bukan bud. Bud. Wala juga sama. Sama dengan la dan wala. Ya, mad jais munfasil. Ana 'abidun. Ana 'abid. 'Abid ini mad tabi. Dumma tanwin ketemu mim, tanwin ketemu mim apa? Idgham. Ewa dumma ma ma di situ juga mat tobi. Abattum itu apa maksudnya di situ? Abattum. Abattum dalnya mati langsung menjadi tak. Abattum. Kemudian wala juga sama majais munfasil. Antum sama abidu nama abu. Antum lihat ayat yang ketiga dan kelima persis. Ayat yang ketiga dan kelima adalah persis, bacanya pun persis. Kemudian lakum mim mati ketemu dal idhar syafawi, di situ matawi. Nukum mim mati ketemu au idhar syafawi. Waliyadin din bukan din, din kasroh itu antum nadanya ke bawah, din bukan din, din. Ya. Paham? Ini sekilas tentang bacaan tajwidnya sepintas. Kemudian kita masuk pada hadhihi suratu suratul kafirun wa hiya suratul bara'ati min asy-syirki wal musyrikin wal kufru wal kafirin Ya. Atau di sini minasyirki wal musyrikin wal kufri wal kafirin. Jadi hadis surat ini, surat ini yaitu surat Al-Kafirun, wahya suratul bara'ati. Ini adalah surat al-bara'ah. Bara'ah itu berlepas diri. Minasyirki, dari kesyirikan, wal musyrikin, dan orang-orang pelaku kesyirikan. Wal kufri, dan kekafiran, berlepas diri dari kekafiran, wal kafirin, dan orang-orang yang melakukan kekafiran. Paham di sini? Nah, qul ayyuhan nabiyyu. Ini sebagaimana yang kita sudah pelajari dalam mustalah yang kaitannya dengan apa? Usul tafsir. Jadi kalau ada khitab qul itu alal ghalib yutlaqu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ada qul maka secara globalnya berlakunya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ayat-ayat yang khusus. Ya. Jadi kata-kata qul, katakanlah ayyuhan nabi, katakanlah wahai nabi, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, ay ya billahi subhanahu wa ta'ala, ya man ta'buduna ma'ahu ghairahu minal asnami wal authan, wahai orang yang beribadah kepada selain Allah baik berupa asnam, ya, patung-patung, wal authan, dan berhala-berhala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berlepas diri dari kesyirikan. Bahkan sebelum beliau meninggal, beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai sekarang itu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah itu tidak jadikan sebagai berhala yang diibadahi. Kemudian la a'budu ma ta'budun ay minal asnami wal authani allati ittakhadtumuha andadan wa syuraka'a lillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu adalah patung dan berhala yang kalian menjadikannya sebagai andada, tandingan. Wasyuraka. Syuraka itu apa? Serikat yang jadikan syirik. Ya, jadikan sesembahan selain Allah. Wala antum abiduna ma'abud. Ya. Wala antum abiduna ma'abud. Itu adalah, dan kalian bukanlah orang yang beribadah dengan apa saja yang aku ibadai. Atau dengan apa yang aku ibadah. Artinya, yang apa aku ibadah itu di sini adalah nanti akan dijelaskan. Hanya kepada Allah saja. Ma annahum ya'budun Allah fi jumlatin ma ya'budun. Ya. Bahasanya mereka bisa jadi beribadah kepada Allah fi jumlatin ma ya'budun, dengan garis umum apa yang kalian, ya apa yang mereka ibadahi. Lakin al-ibadata lillahi la takunu ibadatan illa bil-ikhlas. Namun sesungguhnya ibadah yang diperuntukkan hanya kepada Allah ini tidak dijadikan ibadah, tidak dianggap ibadah illa bil-ikhlas, kecuali dengan ikhlas. Kecuali apa? Dengan ikhlas. Fa'idha lam takun khalisatan la takunu ibadatan. Kalau dia itu tidak ikhlas, maka itu bukan ibadah. Kama anna salata la takunu salatan illa bit taharati. Sebagaimana salat itu tidak dikatakan salat kecuali apabila ada tahar, ada bersucinya, ada wudunya, Dalilnya apa? Dalil di sini hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, dicantumkan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Nahjul Athar. La salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman yadhkur ismallah in. Liman lam yadhkur ismallah alaih. Kama qala Nabi sallallahu, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Sehingga di sini sungguhnya salat itu harus dengan taharah, dengan bersuci. Falau anna insanan shalla min ghairi taharatin, kalau seandainya manusia itu salat min ghairi, tanpa taharatin, tanpa bersuci, la sahha an yuqal, maka benar kalau dikatakan kepadanya lam yusalli, dia belum salat. Dia apa? Belum salat. Wa kadzalika, dan demikian juga man abadallaha bi ghairi ikhlasi, begitu juga orang yang beribadah kepada Allah tanpa ikhlas, sahha an yuqal, maka benar untuk dikatakan lam ya'budillaha, engkau itu belum beribadah, atau dia itu belum beribadah kepada Allah. Li'anna ibadatallahi, karena ibadah kepada Allah la takunu illa bil ikhlas, ibadah kepada Allah tidak bisa dia realisasikan kecuali dengan ikhlas. Sampai di sini. Kemudian disebutkan di sini, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan tidaklah aku sebagai penyembah apa yang kalian ibadai, dan kalian pun bukanlah penyembah apa yang aku ibadai. Qila innal awwala min haythul ma'bud, fa nabiy sallam ya'budullaha mukhlishan lahuddin. Dikatakan sungguhnya yang pertama adalah min haythul ma'bud, ya, menurut sisi pandang al-ma'bud, yang diibadahi. Maka Nabi SAW itu ya'budullaha, Nabi SAW itu beribadah hanya kepada Allah, mukhlishan lahuddinah, mengikhlaskan hanya bagi Allah agamanya. Wa huwa ya'buduna al-asnama wal-awthan, sedangkan mereka orang-orang ya musyrikin saat itu adalah mereka beribadah menyembah patung dan berhala. Wasani, yang kedua, min haitsul ibadatu nafsuha, menurut ibadah itu sendiri. Fa ibadatu Nabi sallallahu alaihi wasallam tauhidu wal ikhlas, maka sesungguhnya ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar. Wal ikhlas, dan ikhlas. Wa ibadatu ha'ula'i asyirku wa tandi, sedangkan ibadahnya mereka adalah bentuk kesyirikan dan bentuk membuat tandingan-tandingan. Wa qila, dikatakan ya liyadulla al-awwal ala adami wujudil fi'li, yang pertama ini ya, yang pertama dikatakan ya liyadulla al-awwalu ala wujudil fi'li, yang pertama itu menunjukkan ala adami wujudil fi'li, dengan tidak adanya perbuatan. Wasani, maksudnya apa? Yang awal al-ma'bud tadi, apa yang diibadai? Yang diibadai adalah engkau itu patung berhala, sedangkan yang diibadai aku adalah Rabbku. Jadi beda di sini. Maksudnya apa? Yang menunjukkan pertama ala adami wujudil fi'li. Fi'il apa? Fi'il ibadah. ibadah, perbuatan ibadah kepada selain Allah tidak ada. Wastani, yang kedua adalah ala anna dzalika qad sara wasfan laziman. Yang kedua adalah yang demikian itu menunjukkan sebagai wasfan laziman, sifat yang diharuskan melekat kepada apa yang diibadahi. Maksudnya apa? Contohnya, orang yang dia mengaku saya hanya beribadah hanya kepada Allah saja. Ini pengakuan bibir. Tapi ternyata ya, ini pengakuan. Ternyata perbuatannya dia masih mendatangi dukun, mendatangi paranormal, bahkan mendatangi kuburan-kuburan untuk minta sesuatu. Maka ini pertentangan antara perbuatan ibadahnya dan ucapannya bahwasanya dia itu hanya mengakui Allah sebagai zat yang diibadahi. Belum. Nah, ulangi lagi. Jadi ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tentang ayat yang keempat dan kelima, wala ana abidu ma abadtum. Dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma abud. Dan kalian ya bukan penyembah apa yang aku sembah. Paham enggak? Antum pahami ayat itu dulu. Kalau antum sudah paham, baru kita masuk pada qila. Ada yang berpendapat. Dikatakan bagaimana? Innal awwala min haythul ma'bud. Awal yang apa? Wala ana abidu ma'abadtum. Ini awal. Antum lihat di sana, yang lihat ana. Ya. Jadi wala ana abidu ma'abadtum. Ini yang awal. Wala ana abidu ma'abadtum. Ini yang awal. Yaitu kategorinya apa? Min haythul ma'bud. Menurut sisi pandang apa? Al-ma'bud. Al-ma'bud itu apa? Yang diibadahi. Yang diibadahi adalah Allah Azza wa Jalla. Nah. Wala ana abidun ma'abadtum. Aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya di sini adalah tentang ma-nya. Apa sih? Tentang ma'budnya. Apa yang diibadahi. Paham ini? Kemudian Fan Nabi SAW ya'budullaha mukhlishan lahuddin. Sedangkan Nabi SAW itu beribadah hanya kepada Allah, ikhlas agamanya hanya diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Wahum ya'budun al-asnam. Sedangkan mereka, orang-orang musyrikun saat itu adalah beribadah kepada berhala dan patung. Min haitsu apa? Ma'bud. Yang pertama ini apa? Ma di sini. Ini loh Mas. Mas Sony. Ma di sini. Wastani, yang kedua, min haitsul ibadatu nafsuha. Yang kedua, wala antum abiduna ma a'bud. Wastani yang kedua itu adalah menurut sisi pandang ibadah itu sendiri. Apa di sini? Ma di sini ya, Mas. Ma yang kedua di sini. Wala antum abiduna ma a'bud. Ma di sini adalah ibadah itu sendiri. Kalian bukanlah penyembah apa? Ma, maksudnya apa-apa, maksudnya apa? Apa-apa yang aku a'bud, yang aku ibadah, yang aku sembah. Tapi ma di sini adalah ibadah nafsuha, inti dari ibadah itu sendiri. Kalian tidak beribadah sebagaimana aku beribadah, maksudnya seperti itu. Fa ibadatu Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tauhid wal ikhlas. Sedangkan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tauhid dan ikhlas. Sedangkan ibadahnya orang-orang syirik, orang-orang mereka, orang-orang musyrikin adalah syirik dan tandin. Melakukan kesyirikan dan tandin. Tandin itu apa? Menjadikan sekutu, menjadikan tandingan, andada dari nid. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? A'adamu dhanban an tushriku billahi wa huwa khalaquka. أن تجعل ندا لله وهو خلقك. Kamu kalau yang bisa sama, itu dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Allah itu telah menciptakan. Allah lah yang menciptakan, tapi engkau menjadikan bagi Allah ada tandingan. Ada yang diibadai, ada yang dimintai doa. Paham ya? Wakila, dan ada yang berpendapat apa? Liyadullal awal ala adami wujudil fi'li. Yang pertama menunjukkan tidak ada perbuatan, ya, tidak adanya perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan ibadah. Artinya apa? Ketika dikatakan wala ana abidu ma'abattum, aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah, artinya di situ tentang ma, di situ tentang sembahnya. Aku tidak melakukan perbuatan menyembah. Paham ya di sini? Ya, aku tidak melakukan perbuatan menyembah. Wasani yang kedua, ala anna dzalika qad sara wasfan laziman. Yang kedua, yang demikian ya, sesungguhnya yang kedua itu, yang demikian itu menjadikan apa? Wasfan laziman. Sifat yang menjadi lazim, yang mengharuskan. Maksudnya apa? Kalau wala ana abidu ma'abattum, kalau aku bukan penyembah apa yang kalian sembah, konsekuensinya apa yang lazimnya dari ayat yang keempat, lazimnya adalah yang kedua, kalian pun tidak termasuk penyembah apa yang aku sembah. Paham gak? Ini dikatakan seperti itu. Wasfan laziman. Jadi sifatnya apa? Sebagai bentuk konsekuensi. Kalau misalnya ana, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, kalian pun, konsekuensi, kalian pun bukan termasuk penyembah apa yang aku sembah. Jadi lazim maksudnya di sini adalah kaitannya bahwasanya antum ya, wasfan laziman artinya apa? Adanya sebab akibat. Kalau ya, bisa dikatakan seperti itu, ataupun bisa dikatakan bahwasanya ini adalah sifat yang mengharuskan. Kalau aku bukan penyembah, maka kalian pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, hadihi bara'atun minhum wa min dinihim. Ini adalah berlepas dirinya dari mereka dan dari agamanya mereka. Ini minhum, dari orang-orang kafir dan agamanya orang-orang kafir. Maksudnya apa? Ini kaitannya dengan muamalah yang mengacu kepada agama. Ini tidak ada kaitannya. Contohnya misalnya antum diundang oleh orang kafir, tetangga antum, untuk merayakan Natal, tidak ada seperti itu mas. Apa? Lakum dinukum waliyati. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Selesai, kita sendiri-sendiri masalah ini. Kalau masalah kemudian harus ya, bersihkan jalan bareng-bareng, ya, bersihkan lingkungan bareng-bareng, itu perkara yang lain, bukan masalah. Kemudian sih. Waliyadin lakum dinukum ay ibadatul asnami wal awthar wal andat wa syurga. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Agama kalian itu yang bagaimana? Adalah ibadatul asnam. Kalian menyembah patung, wal awthar berhala, wal andat tandingan, wa syurga, dan yang dijadikan syirik selain Allah azza wajalla. Karena itu waliyadin waliyah bahwa tauhid bagiku agamaku, maksudnya agamaku adalah tauhid. Agamaku apa? Tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadai dengan benar. Ibadatullahi wa ikhlasuddin lahu jalla fi'ala, itu beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah jalla fi'ala. Paham sampai sini? Ada yang mau tanya? Iya, harus dilihat dia berbuat syiriknya karena kebodohan, atau dia ikut-ikutan, atau dia tokohnya dan sengaja untuk melakukan syirikan. Kalau dia tokohnya dan tetap melakukan syirikan, bisa terancam maksudnya dia sudah keluar dari agama Islam. Jadi harus lihat kondisinya, tidak kemudian satu keputusan. Itu pentingnya ketika kita belajar memilah, memilih dan